Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum ma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah karya Al-Imam Ibn Abi Al-Aiz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Kita masih berada pada bait yang ke-56, apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Wa qainuqa'u ghazwuhum fil ithri wa ba'du dhaha yawma 'idin nahri. Dan terjadinya peperangan Bani Qainuqa' fil ithri tidak lama setelah selesainya perang Badar. Taib, bagian yang pertama ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka pada bait yang ke-56 tersisa ajzul bait atau bagian bait yang kedua. Qala rahimahullah wa ba'du dhaha yawma 'idin nahri. Dan setelahnya dhaha yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih yawma 'idin nahri. Pada hari Idul Nahar atau Idul Adha. Di dalam bait ini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang peristiwa Idul Adha yang pertama kali di dalam Islam. Peristiwa Idul Adha ini masih termasuk rangkaian dari Al-Ahdath Fisanati Thaniyah Minal Hijrah, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Kalau menurut apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, berarti Nabi SAW mulai pertama kali melaksanakan Idul Adha tidak lama setelah berakhirnya perang Bani Qainuqa. Dan itu terjadi di bulan Dzulhijjah, di mana Rasulullah SAW beliau keluar pada hari Idul Adha menuju musalla, tempat sholat. Lantas beliau pun mengerjakan sholatul Id, dan setelahnya beliau menyembelih hewan kurban. Di dalam masalah ini, ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, ada sedikit perbedaan dari para ulama. Hari Id apakah yang pertama kali terjadi di dalam Islam? Apakah itu Idul Fitr atau Idul Adha? Kata Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala di dalam At-Talkhis Al-Habir, beliau mengatakan ushtuhira fis siyar anna awwal 'idin syuri'a 'idul fitr wa annahu fis sanati tsaniyati minal hijrah. Yang banyak tertulis di kitab-kitab sirah bahwa perayaan Id yang pertama kali disyariatkan di dalam Islam dan yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi SAW adalah Idul Fitr, 1 Syawal tahun kedua Hijriyah. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam Min'atul Mafatih. Beliau mengatakan wattafaqu ala anna awwala 'idin sallahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri fi sanati tsaniyati minal hijrah wahiyya allati furidha ramadhan fi sya'baniha. Dan mereka bersepakat, maksudnya para ulama ahli fikih, mereka bersepakat ala anna awwala 'idin, bahwa salat Id pertama kali sallahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Idul Fitri fi sanati tsaniyah, salat Idul Fitr pada tahun kedua Hijriyah. Wahiyallati furidha ramadhanu fi sya'baniha, dan tahun 2 Hijriah adalah tahun di mana Allah Subhanahu wa taala pertama kali mewajibkan puasa Ramadan. Dan sudah kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban puasa Ramadan pada marhalah yang ketiga, pada fase yang ketiga di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ini berdasarkan perselisihan yang sudah pernah kita jelaskan. Kalau menurut para ulama yang mengatakan bahwa di tahun kedua itulah Allah Subhanahu wa taala langsung mewajibkan puasa Ramadan, berarti ittifaq yang dinukilkan oleh al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah bahwa salat Id yang pertama adalah Idul Fitr berdasarkan perkara di atas tadi. Jadi Ramadan pertama adalah di tahun kedua Hijriah, otomatis Idul Fitri pertama adalah tahun kedua Hijriah. Tetapi jika menurut para ulama yang mengatakan bahwa di tahun kedua Hijriah itu Allah Subhanahu wa taala baru menurunkan pewajibannya, pelaksanaannya baru di tahun yang ketiga. Kalau pelaksanaannya di tahun ketiga, otomatis Idul Fitr juga di tahun ketiga Hijriah. Maka jika demikian, Idul Adha menjadi hari Id pertama yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terjadi bulan Dzulhijjah tahun ke-2 Hijriah. Taib. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, demikian juga Al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Madinata walahum yaumani yal'abuna fihima. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, beliau mendapati bahwa Ahlul Madinah ketika itu memiliki dua hari raya besar, di mana pada hari dua hari tersebut mereka bermain-main di dalamnya, bersuka cita dan bergembira di dalamnya. Faqala qad abdalakum Allah Subhanahu wa ta'ala bihima khairan minhuma. Melihat itu Nabi SAW kemudian mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ganti kepada kalian di dalam Islam ini dengan dua hari raya yang lebih baik dibandingkan dua hari raya kalian. Yaumul Fitri wa Yaumu Al-Adha. Itu adalah hari Idul Fitr dan Idul Al-Adha. Tayib. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala sebagaimana disebutkan juga dari Al-Imam As-Sana'ini rahimahullah, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu di atas tadi, fal hadithu yadullu ala annahu qala sallallahu alaihi wasallam dhalika aqiba qudumihi al-Madinah. Hadis Anas tadi menunjukkan bahwa itu terjadi awal kali Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tiba di Madinah, kama taqtadihi al-fa, sebagaimana yang ditunjukkan oleh huruf fa. Maka ini mengisyaratkan hadis Anas bin Malik bahwa penetapan Nabi SAW jika di dalam Islam itu Allah memberikan dua hari sebagai ganti dua hari yang terlebih dahulu dimiliki oleh Ahlul Madinah adalah di tahun pertama, tahun 1 Hijriah, saat Nabi SAW baru tiba di Madinah. Walladhi fi kutubi siyar anna awwal idin syuri'a fil Islam Idul Fitr fi sanati tsaniyati minal hijrah. Sedangkan yang tertulis di dalam semua, hampir semua kitab sirah menyebutkan bahwasannya hari Id yang pertama kali terjadi di dalam Islam adalah Idul Fitr pada tahun kedua Hijriyah. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini adalah pendapat dari jumhur fuqaha, jumhur ahli fiqih, seperti ahli fiqih dari kalangan Syafi'iyah, demikian juga Malikiyah, Al-Hanabilah dan Al-Hanafiyah. Empat madhab mereka mengatakan bahwa sholat Id yang pertama kali dilaksanakan oleh Nabi SAW adalah Idul Fitri. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka yang mengatakan bahwa sholat yang pertama kali atau sholat Id yang pertama kali dilaksanakan oleh Nabi SAW adalah sholat Idul Adha. Dan ini adalah pendapat dari Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Beliau sebutkan di dalam tarikhnya Beliau mengatakan wa hadaratil adha fa dzakara atau fa dzukira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaha wa ahlu siyar min ashabihi yaumal ashir min dzilhijjah wa kharaja bin nasi ilal musalla fa shalla bihim fa dzalika awwalu salatin shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi bil madinati bil musalla fi idin. Ketika tiba hari Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, dzukira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaha. Disebutkan dalam banyak riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih hewan. Wa ahlu siyar, sedangkan para ulama sirah mereka menyebutkan min ashabihi, dari guru-guru mereka, kharaja bin nasi ilal musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama seluruh para sahabatnya ke tempat salat, fa shalla bihim. Kemudian mereka pun melaksanakan salat di tempat salat itu. Kita tahu dahulu musalla yang digunakan sebagai tempat salat Id oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah satu posisi di sebelah Masjid Nabawi yang ketika itu adalah tanah kosong. Nah, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatul Id. Itu disebut dengan musalla. Fadzalika awwalu salatin shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, itu adalah salat Id pertama kali yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nas bersama para sahabat beliau bil Madinah, di kota Madinah, bil musalla, di musalla tempat yang kita sebutkan tadi itu. Fi idin, pada hari Id, wa dzabaha fihi bil musalla biyadihi syataini, dan di tempat salat itu juga, di musalla itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua hewan kurbannya, yaitu dua ekor kambing, atau dalam riwayat menyebutkan hanya satu ekor. Apa yang disebutkan oleh At-Tabari rahimahullah taala ini dikuatkan oleh Al-Imam Al-Waqidi rahimahullah taala. Beliau menyebutkan sanad riwayatnya. Kata beliau, haddatsani Muhammad ibn al-Fadl min waladi Rafi' ibn Khadij, telah memberitakan kepadaku Muhammad bin Fadl, beliau termasuk salah satu anak dari Rafi' bin Khadij, an Abi Mubashir, dari Abi Mubashir qala, ia mengatakan sami'tu Jabir ibn Abdullah, aku mendengar Jabir bin Abdullah yaqulu, mengatakan lamma raja'na min Bani Qainuqa dhahaina fi dhil hijjati sabihata ashrin wa kana awwalu adha ra'ahul muslimun. Ketika kami kembali dari perang Bani Qainuqa, tidak lama setelah itu dhahaina, kami pun melaksanakan penyembelihan hewan kurban fi dzilhijjah, di bulan Dzulhijjah, sabihata ashrin, pagi hari tanggal 10. Wa kana awwalu adha, dan itu adalah salat Idul Adha pertama kali ra'ahul muslimun, yang dihadiri oleh kaum muslimun. Wa dzabahna fi Bani Salamah, kami pun menyembelih hewan-hewan kurban kami di Bani Salamah. Fa'udtu fi Bani Salamah 17 udhiyatan, dan aku menghitung ketika itu ada 17 hewan kurban yang terkumpul di Bani Salamah. Jadi apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Waqidi rahimahullah taala dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah menegaskan pendapat Al-Imam At-Tabari bahwa salat Id pertama yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat Idul Adha. Beliau Jabir bin Abdullah sampai menghitung dan hafal jumlah kurbannya ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban satu atau dua, beliau sembelih dengan tangannya. Sedangkan kaum muslimin yang lain, mereka juga berkurban mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi baru hanya terkumpul 17 ekor. Jadi Idul Adha pertama kali di dalam Islam dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dengan menyembelih 17 ekor hewan. Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Tayib. Intinya masyaallah rahimani wa rahimakumullah, perselisihan itu tadi kembali kepada apa yang pernah kita bahas, apakah Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada marhalah yang ketiga itu dilaksanakan pertama kali di tahun kedua atau di tahun ketiga. Kalau yang menguatkan bahwa Ramadan pertama adalah tahun kedua, maka sholat Id pertama adalah Idul Fitr, tahun kedua Hijriah. Kalau yang menguatkan bahwa Ramadan pertama kali di tahun ketiga, maka sholat Id pertama adalah sholat Idul Adha tahun kedua Hijriah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan sholat Idul Adha yang terjadi pertama kali di dalam Islam. Kemudian kita lanjutkan bait yang berikutnya, yang ke-57. Qala rahimahullah wa ghazwatus sawiqi thumma qarqarah wal ghazwu fi thalithatil mushtahirah. Berikutnya terjadi perang yang disebut dengan ghazwatus sawiq, peperangan sawiq. Thumma qarqarah, kemudian nanti terjadi lagi peperangan qarqarah. Wal ghazwi fi thaniyatil mushtahirah. Setelah itu di tahun ketiga mulailah banyak peperangan yang dikenal terjadi semakin banyak setelah masuk tahun ketiga. Tayib. Pada bait yang ke-57 ini beliau hendak menyebutkan kepada kita peristiwa perang Sawiq, demikian juga peristiwa perang Qarqarah. Yang dimaksud dengan Qarqarah adalah Ghazwah Qarqaratul Qudr, perang Qarqaratul Qudr. Nanti akan kita bahas satu persatu. Tayib. Yang pertama adalah Ghazwatus Sawiq, perang Sawiq. Perang Sawiq terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun ke-2 Hijriah. Tahun ke-2 Hijriah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah, beliau mengatakan tsumma ghazwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati tud'a Ghazwatus Sawiq. Setelah itu di akhir tahun ke-2 terjadilah sebuah peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam allati tud'a Ghazwatus Sawiq, yang disebut dengan perang Sawiq. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Ahad. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah pada hari Ahad. Tulis. Beliau keluar pada hari Ahad. Li khamsin khalauna min Dzulhijjah. Tanggal 5 Dzulhijjah. Ala ra'si 22 syahran min muhajirihi. Tepat 22 bulan setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Jadi setelah kedatangan Nabi SAW, 22 bulan setelahnya terjadilah perang Sawiq. Wa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mi'atai rajulin minal muhajirin wal anshar. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar membawa 200 pasukan baik dari muhajirin maupun dari anshar. Wa kana qad khalafa 'alal madinati Abu Lubabata Ibn Abdul Munzir. Dan seperti biasa kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin ghazwah keluar kota Madinah membawa pasukan, pasti beliau menunjuk seseorang sebagai pengganti dalam memimpin kota Madinah. Nah, pengganti yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat perang Sawiq adalah Abu Lubabah. Kunyahnya Abu Lubabah, namanya Afan. Abu Lubabah itu terkenal juga dengan nama beliau, Abu Lubabah Ibnu Abdul Munzir. Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Bisa dilihat dalam Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad jilid yang kedua halaman 22 sampai 23. Tayib. Ini perang Sawiq. Kemudian berikutnya, apa sebab yang mendasari terjadinya peperangan Sawiq? Sebabnya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah adalah annal musyrikin lamma raja'u ila Makkah min Badrin harrama Abu Sufyan ad-dahn hatta yata'athara min Muhammad wa ashabahu. Ketika peperangan Badar Kubra kemarin, kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Yang kalah siapa? Quraisy, padahal dengan perbandingan yang sedemikian jauh. Nah, ketika Quraisy kembali ke Makkah, mereka kemudian mencela Abu Sufyan dan meminta Abu Sufyan untuk bertanggung jawab atas kekalahan yang terjadi saat perang Badar Kubra. Taib. Diriwayatkan bahwa mereka tidak memperbolehkan Abu Sufyan untuk melakukan sesuatu sebelum membalas kekalahan itu kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Madinah. Kita akan bacakan riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau As-Sirah. Beliau mengatakan wa kana Abu Sufyan, dan ketika itu Abu Sufyan, kama haddatsani Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair wa Yazid ibn Ruman wa man la attahim an Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik, sebagaimana telah memberitakan kepadaku Muhammad bin Ja'far bin Zubair, demikian juga Yazid bin Ruman dan orang-orang yang tidak aku attahim, yang tidak aku yang tidak aku curigai kejujuran mereka. Mereka meriwayatkan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari anaknya Ka'ab bin Malik, namanya Abdullah. Abdullah menceritakan, "Hina raja'a ila Makkah wa raja'a julla Quraisy min Badr." Ketika Quraisy telah pulang dari medan perang Badar Kubra sampai di Makkah, "Nadhara Abu Sufyan alla yamassa, nadhara Abu Sufyan alla yamassa ra'sahuma min janabatin hatta yaghzuwa Muhammad." Kalau dalam riwayat ini, bukan Quraisy yang meminta pertanggungan jawab dari Abu Sufyan, tetapi Abu Sufyan sendiri yang berazam, yang berjanji saat sampai di Makkah bahwa aku tidak akan tersentuh air dari junub, maksudnya tidak akan mandi junub sampai aku membalas apa yang dilakukan oleh Muhammad dan teman-temannya. Nah, ini azam dari Abu Sufyan, sumpahnya Abu Sufyan. Maka dia pun kemudian kharaja fi mi'atai raqib min Quraisy, membawa 200 pasukan berkuda, semuanya berkuda, 200 orang menuju ke Madinah untuk menyelesaikan sumpahnya. Fasalakan Najdiyah hatta nazala bi sadri qanah ila jabal. Ia pun kemudian pergi ke Madinah tetapi mengambil jalur dari Najdiyah, dari arah barat, tidak mengambil jalur biasanya, jalur dagang. Hatta nazala bi sadr, sampai tiba di sebuah tempat yang disebut dengan Sadru Qanah. Sadru Qanah adalah daerah lembah menuju ke atas, ke pegunungan di pinggiran kota Madinah. Yuqalu lahu Thayyib, lembah itu disebut dengan lembah Thayyib. Minal Madinati ala barid au nahwahu, jaraknya dari pusat kota Madinah sekitar satu barid. Satu barid, barid adalah mufrad bentuk jamak dari burd. Burd adalah bilangan masafah, jarak yang biasa dipakai ketika membahas hukum fikih berkaitan dengan safar. Nah, safar itu, kita sedikit membahas fikih. Kebanyakan para ulama menganggap bahwa yang dikatakan safar itu apabila masafahnya, jaraknya itu lebih dari 4 burd. 4 burd. Nah, 1 burd berapa? Ini para ulama berselisih pendapat. Tetapi rata-rata ahli fiqih mereka mengatakan bahwa 4 burd itu sekitar 83 sampai 88 kilo. 4 burd. Nah, di sini lembah Thayyib itu jaraknya 1 burd dari Madinah, 1 barid. Berarti berapa? 4 burd tadi 88. Katakanlah paling maksimal 88. Berarti 1 barid berapa? Sekitar 22 kilo dari pusat kota Madinah. Thayyib. Tsumma kharaja minal lail. Kemudian menunggu malam hari, barulah Abu Sufyan pergi sendiri meninggalkan pasukannya. Jadi pasukannya ditinggal di lembah Thayyib. Kemudian Abu Sufyan sendiri menuju kota Madinah. Thayyib. Hatta ata Bani Nadhir, sampai ia mendatangi Banu Nadhir. Tahta lail, di kegelapan malam. Sudah pernah kita bahas pertemuan kemarin, di mana letak perkampungan Bani Nadhir? Hah? Masih ingat? Di mana letak perkampungan Bani Nadhir? Ada 4 kabilah besar Yahudi di Madinah. Kemarin sudah kita bahas, sudah ana petakan. Di mana letak perkampungan Bani Nadhir? Hah? Di selatan Madinah, dekat dengan Masjid Quba. Abu Sufyan masuk ke wilayah Bani Nadhir, perkampungan Yahudi. Fa'ata Huyai ibn Akhtab. Ia pun kemudian mendatangi rumah Huyai bin Akhtab malam hari. Zaman dulu tidak ada lampu, jadi tidak akan ada orang yang tahu jika ada seorang masuk ke wilayah, satu wilayah. Dia mendatangi rumah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab adalah pembesar Bani Nadhir ketika itu. Nanti putrinya akan menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesainya perang Banu Nadhir. Siapa? Safiyah bin Huyai. Nah, Abu Sufyan mendatangi rumah Huyai bin Akhtab. Kemudian ia mengetuk pintu rumah Huyai. Huyai bin Akhtab kemudian keluar. Fa'aba an yaftaha lahu baban wa khafahu. Melihat yang datang Abu Sufyan, Huyay bin Akhtab kemudian masuk lagi dan tidak mau membuka pintu. Kenapa? Dia khawatir. Karena dia mengerti maksud Abu Sufyan datang malam-malam setelah kalah dari perang Badar Kubra. Huyay bin Akhtab tidak ingin ada masalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengunci pintunya kembali dan tidak mau menerima Abu Sufyan. Melihat Huyay bin Akhtab tidak mau menerima dirinya, Abu Sufyan kemudian pergi lagi. Fansarafa anhu ila Sallam bin Mishkam. Kemudian Abu Sufyan mendatangi rumah Sallam bin Mishkam, salah seorang Yahudi. Diketok pintunya. Dibukakan oleh Sallam bin Mishkam. Wa kana sayyidu Bani Nadhir, dan Sallam bin Mishkam juga termasuk salah satu tokoh dari Yahudi Bani Nadhir. Wa sahibu kanzihim, dan Sallam ini adalah sahibu kanz, orang yang biasa mengurusi harta benda milik Bani Nadhir. Fasta'dhana alaihi fa'adhina lahu. Abu Sufyan pun meminta izin untuk masuk agar bisa dijamu malam itu. Fa'adhina lahu. Sallam kemudian mengizinkan dan menerima Abu Sufyan sebagai tamu. Faqarrahu wa saqahu. Ia berikan hidangan makan malam dan diberikan minuman sampai puas Abu Sufyan. Wa batina lahu min khabarin nas. Tidak hanya itu, Sallam bin Mishkam kemudian membantu Abu Sufyan untuk mencari berita. Apa yang dibutuhkan? Berita apa? Di Madinah. Dibantu oleh Sallam bin Mishkam malam itu. Tsumma kharaja fi aqibi lailatihi. Selesai di penghujung malam, mendekati fajar, ata ashabahu, Abu Sufyan pun kembali setelah mendapatkan berita yang diperlukan dari Sallam. Dia pun kembali menemui pasukannya, 200 ekor pasukan berkuda tadi. Faba'atha rijalan min Quraisy. Setelah itu Abu Sufyan mengutus beberapa orang Quraisy, beberapa penunggang kuda, diperintahkan fa'atau nahiyatan minha, menuju salah satu sudut kota Madinah, yuqalu laha al-Arid, yang disebut dengan daerah Arid. Faharraqu fi aswarin min nakhlin biha. Tujuannya adalah untuk membakar pohon-pohon kurma di daerah Arid. Jadi ini diutus oleh Abu Sufyan ke sana. Babat semua pohon kurma dibakar di daerah Arid. Fawajadu rajulan minal ansar wa halifan lahu fi hirtin lahuma. Ketika mereka melakukan tugasnya itu, Abu Sufyan mendapati ada seorang sahabat Ansar sedang berada di kebunnya. Wa halifan lahu, dan satu halif. Nih, kalau halif berarti orang yang bekerja sama dengan orang Ansar itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa seorang Ansar itu bersama dengan dua pekerjanya sedang bekerja di kebun pagi hari. Faqataluhuma wansarafu raji'in. Abu Sufyan pun membunuh mereka berdua. Taib. Kalau menurut riwayat ini berarti dua orang yang dibunuh. Kalau menurut riwayat yang kita sebutkan sebelumnya tadi bahwa itu pekerja dari orang Ansar itu, berarti tiga orang yang dibunuh. Intinya antara dua atau tiga orang yang sedang bekerja di kebun mereka pagi hari itu dibunuh oleh pasukan Abu Sufyan. Setelah membunuh itu, kemudian roji'in, mereka pun kembali pulang ke Makkah. Jadi tujuannya hanya itu saja, membalas dendam, tapi pagi-pagi buta melakukan pengrusakan dan membunuh satu orang Ansar dengan dua pekerjanya. Setelah itu mereka melarikan diri ke Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita itu, apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan di pagi hari tersebut. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi talabihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar mengejar mereka. Berapa tadi pasukan yang dibawa oleh Nabi? 200. Kali ini sama. Tahu Abu Sufyan membawa 200 penunggang kuda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak 200 orang mengejar Abu Sufyan ke arah kota Makkah. Baik. Waja'ala Abu Sufyan, kita berpindah riwayat, dan kemudian Abu Sufyan yang menyadari bahwa Rasulullah SAW membawa 200 orang untuk mengejar dia ke Makkah, sampai di tengah jalan yalqawna jarabas sawiq, mereka pun kemudian membuang jarabas sawiq. Jarab adalah bentuk jamak dari jirab. Jirab itu karung untuk perbekalan. Sawiq adalah adonan dari tepung yang dibuat sedemikian rupa menjadi bahan makanan, namanya sawiq. Nah, mereka pun membuang semua bahan makanan mereka itu, bekal makanan itu dibuang semua, karung-karung gandum itu dibuang semua. Taib. Alladhi huwa zaduhum yatakhaffafuna minha. Tujuannya supaya kendaraannya tidak terlalu berat, hatta yasra'a sayrohum khaufan minat tolab, sehingga mereka pun bisa berlari lebih cepat sampai ke Makkah karena khawatir akan tersusul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dibuang semua, setelah itu mereka lari ke Makkah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di tempat tersebut, melihat bahwa mereka membuang apa namanya sawik-sawik mereka, bahan-bahan makanan mereka itu tadi, Nabi SAW sudah tahu tidak mungkin lagi dikejar, pasti sudah ketinggalan apa namanya, sudah kehilangan jejak Abu Sufyan. Maka beliau pun dan para sahabatnya lantas memunguti apa namanya tadi, karung-karung sawit tadi, dibawa semua kembali ke Madinah. Tayyib. Fasummiyat ghazwatus sawiq lihadha. Maka dari peristiwa inilah disebut dengan perang sawiq, perang tepung, perang gandum. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Di peperangan ini lam yalqa qaidan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil mendapati Abu Sufyan yang melarikan diri bersama pasukannya. Taib. Meskipun tidak terjadi peperangan, bolehkah ekspedisi keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebut dengan ghazwah? Boleh atau tidak boleh? Boleh. Kenapa sebabnya boleh? Hah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang keluar memimpin pasukan tersebut, maka disebut dengan ghazwah. Nah, sebagaimana kemarin para sahabat bertanya ketika peristiwa perang Bani Qainuqa, di sini para sahabat yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka juga bertanya, "Ya Rasulullah, ana tama'u an takuna hadhihi lana ghazwah." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak terjadi peperangan. Kita hanya mengambil memunguti tepung yang mereka buang. Bisakah apa yang kita lakukan ini, ekspedisi keluar ini disebut dengan ghazwah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya, bisa disebut dengan ghazwah." Lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan ghazwah itu tidak harus terjadi perang. Tapi ekspedisi keluar yang dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Peperangan atau ghazwatu as-sawiq. Taib. Kemudian kita lanjutkan, thumma qarqarah. Yang berikutnya adalah perang Qarqarah atau Qarqaratul Qudr. Di sini para ulama berselisih pendapat, apakah perang Qarqaratul Qudr ini sama dengan perang Sawit atau perang yang berbeda? Karena di dalam kitab sirah disebutkan dua macam peperangan itu, ada yang memisahnya, ada yang menggabungkannya. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab yang Anda bawa, Al-Bidayah wa Nihayah, jilid yang ketiga, halaman 306, beliau mengatakan, Ghazwatu Sawiq fi Dhil Hijjah minha wa hiya Ghazwatu Qarqaratul Qudr. Perang Sawiq terjadi pada bulan Dhul Hijjah tahun kedua Hijriah, dan itu adalah perang Qarqaratul Qudr. Jadi menurut Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, bahwa perang Sawiq dan perang Qarqaratul Qudr itu adalah perang yang sama. Perang yang sama. Tetapi menurut ulama yang lain, mereka membedakan antara perang Sawiq dengan perang Qarqaratul Qudr. Kenapa dibedakan? Karena sebabnya beda. Taib. Kita baca keterangan dari Al-Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah taala, beliau mengatakan tsumma ghazwatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Qarqaratul Qudr. Kemudian peperangan berikutnya setelah perang Sawiq, Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin perang Qarqaratul Qudr. Sebelum kita bahas, kita akan sebutkan terlebih dahulu kenapa disebut dengan Qarqaratul Qudr. Disebut dengan Qarqaratul Qudr, Qarqarah itu menurut bangsa Arab adalah sebuah tempat di padang pasir yang ada aliran sungai, ada aliran sungai kecil, dan biasanya disitulah berkumpul hewan-hewan untuk mencari minum, bukan oase lain, aliran sungai itu namanya Qarqarah. Nah, Qarqaratul Qudr, Qudr itu adalah satu jenis burung yang warna dasarnya coklat, kemudian ada apa namanya, kudroh. Kudroh itu warna kotor, jadi warnanya coklat, ada warna bercak-bercak kehitaman, itu burung yang disebut dengan Qudr. Taib. Maka perang ini Qarqaratul Qudr karena terjadi di aliran sungai yang di sana banyak burung Qudr. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Peperangan ini terjadi linnisfi minal Muharram. pertengahan bulan Muharram pada tahun ketiga Hijriah. Pada tahun ketiga Hijriah, 23 bulan setelah datangnya Nabi SAW di kota Madinah. 23 bulan setelah datangnya Nabi SAW di kota Madinah. Kalau Ghazwatul Sawit tadi berapa bulan dari kedatangan Nabi? 22. Nah, Qarqaratul Qadar 23. Berarti kan bulannya beda. Qarqaratul Qadar terjadi di pertengahan bulan Muharram. Taib. Wa kana alladhi hamala liwa'ahu sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Ketika itu yang membawa liwanya, bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Dan beliau menunjuk sebagai wakil pimpinan di kota Madinah adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa beliau? Muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang buta, tapi ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pengganti beliau memimpin kota Madinah. Tayyib. Yang berikutnya, sebab terjadinya. Kenapa ada peperangan Qarqaratul Qadar? Sebabnya adalah karena balaghahu sallallahu alaihi wasallam anna bihadzal mawdhi' jam'an min Sulaim wa Ghadafan sara ilaihim. Sampai berita kepada Nabi SAW bahwa Bani Sulaim dan Bani Ghatafan mereka berkumpul dan berencana menyerang kota Madinah. Berkumpul di Qarqaratul Qadar, berencana menyerang kota Madinah. Maka mendengar berita itu, Nabi SAW kemudian memimpin pasukan beliau dan beliau membagi pasukannya menjadi dua. Pasukan yang pertama diperintahkan menuju ke arah lembah bawah, bagian bawah kota Madinah. Pasukan yang kedua dipimpin langsung oleh Nabi SAW menuju Alal Wadi, ke atas. Jadi dua, tujuannya Nabi SAW untuk menyergap dari atas dari bawah, disergap. Fawajada ri'an fihim ghulam. Tetapi ketika pasukan Nabi SAW sampai di tempat tersebut, ternyata Bani Sulaim, beberapa Bani Sulaim dan Ghatafan ini tadi sudah terlebih dahulu pergi melarikan diri. Ternyata takut, sudah berencana menyerang kota Madinah, diladeni oleh Nabi SAW, kabur semua. Tidak ada satupun yang tersisa di situ, kecuali seorang budak laki-laki yang memang menjaga hewan-hewan ternak milik mereka. Kalau Allah di situ tidak bisa lari kan, kalau hewan ternak sebanyak itu tidak bisa lari. Nanti akan kita sebutkan berapa jumlahnya. Ya, budak ini hanya nunggu saja. Nabi SAW datang dari atas dan dari bawah dikepung. Kemudian mendatangi budak laki-laki lagi. Yuqalu lahu Yasar. Ternyata si budak ini bernama Yasar. Fasa'alahu 'anil nas. Ia pun kemudian ditanya tentang orang-orang dari Bani Sulaim dan Ghatafan yang ada di sini tadi. Yasar kemudian menjawab, la 'ilma li bihim. Aku tidak tahu apa-apa. Jadi tidak memberitahukan. Intinya beberapa Bani Sulaim dan Ghatafan yang berkumpul tadi itu semuanya telah melarikan diri. Tidak tersisa satu orang pun yang tertinggal di tempat tersebut. Tayyib. Fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad dhafira bin Na'am fanhadara bihi ila al-Madinah faqtasamu ghanaimahum bisarari dhalik atau bisarar ala thalathati amyal min al-Madinah. Setelah itu semua ternak yang tertinggal itu tadi dibawa oleh Nabi SAW dan pasukannya sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Dibawa, kemudian sebelum tiba di kota Madinah, yaitu di sebuah tempat yang disebut dengan Soror. Soror itu kurang lebih jaraknya 3 mil dari pusat kota Madinah. Nabi SAW membagi-bagikan hewan ternak itu kepada semua pasukan yang hadir, dibagi ghanimahnya. Wa kanatin na'am khamsatu mi'ati ba'ir. Dan total hewan ternak yang didapatkan sebagai ghanimah adalah 500 ekor unta. Banyak. Itu semua jadi ghanimahnya. Dibagi-bagi oleh Nabi SAW 500 ekor unta. Tayyib. Wa ghaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 lailatan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam total keluar pada perang Qarqaratul Qadr adalah 15 hari. Dari semenjak beliau keluar sampai kembali ke Madinah 15 hari. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral akhirahimani wa rahimakumullah, ghazwah yang disebut dengan ghazwah Qarqaratul Qadr menurut pendapat yang membedakan. Berarti menurut pendapat yang membedakan, Qarqaratul Qadr terjadi di bulan Muharram. Sementara yang mengatakan bahwa Ghazwatus Sawit dan Qarqaratul Qadr itu adalah perang yang sama, maka Qarqaratul Qadr terjadi di bulan apa? Dzulhijjah. Sehingga mereka yang mengatakan sama, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai perang Sawit itu kembali ke Madinah, tidak lama langsung keluar lagi. Kembali ke Madinah kemudian keluar lagi, sehingga dianggap satu ekspedisi, perang Sawit dan perang Qarqaratul Qadr, satu kali jalan. Tayyib, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini peperangan terakhir yang terjadi di tahun ke-2 Hijriah. Berikutnya nanti sebagaimana apa yang disebutkan oleh Ibn Abil Aiz Al-Hanafi, wal ghazwu fi tsalitsatil mustahirah. Setelah itu pada tahun yang ketiga akan banyak peperangan sebagaimana yang telah dikenal dalam kitab-kitab sirah. Insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah, mulai tahun ketiga peperangan apa saja yang akan terjadi. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.